cinta. Tapi baru apa yang ada cinta. Pemuda yang dahulu semuanya buaya. Abang jadi ragu pada dirimu. Masih gadis atau sudah janda, baik katakan saja.